إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kembali di kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk membaca syarah Kitabul Kabair di Fadilati Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam bab zikr su'idzon billahi azza wajal, dan insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita membaca dalil yang terakhir yang disebutkan oleh muallif rahimallahu taala, di mana muallif rahimallahu taala mengatakan walahuma, dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, ya, hadits qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dzanni 'abdi bi Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya di sisi perasaan hamba-Ku terhadap diriku. Zada Ahmad wa Ibn Hibban, Imam Ahmad dan Ibn Hibban menambahkan, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Dan riwayat Imam Ahmad Ibn Hibban di sana ditambahkan padanya, in dhanna bi khairan falahu, jika hamba tersebut berprasangka kepada Allah dengan kebaikan, maka baginya kebaikan itu. Wa in dhanna bi syarran falahum, dan jika dia berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan, maka ia pun akan dapat keburukan. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis qudsi di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala itu tergantung atas prasangka hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hambanya, akan bermuamalah kepada hambanya sesuai dengan prasangka hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berbuat kepada hambanya sesuai dengan harapan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu suatu harapan kebaikan ataukah keburukan? Maka setiap kali hamba tersebut berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik dalam harapannya ada perkara-perkara yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Jika hamba tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berhusnuzon, bertasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Nah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Jika hamba tersebut berbuat dosa, bertobat dan beristighfar, dan dia berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya, memaafkan kesalahannya, mengampuni dosanya. Ketika hamba beramal saleh, melakukan ketaatan, dan dia berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalannya, membalas dengan balasan yang lebih baik atas amalan perbuatannya. Ketika dia mendapatkan ujian, cobaan, kesempitan, kesusahan hidup, ya, dia berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di balik ujian, cobaan ini, kesempitan, kesusahan yang dia rasakan, maka ada hikmah-hikmah yang besar yang Allah kehendaki. Ya, ia pun bersabar. Ya, ia mengetahui, meyakini bahwasanya di balik kesusahan ada kemudahan-kemudahan. Di balik kesempitan tersebut ada kelapangan-kelapangan. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kemudahan, kelapangan dari setiap kesusahan, kesempitan yang ia alami. Ini semuanya merupakan bentuk husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semestinya bagi seorang hamba terus, ya, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hambanya tersebut, akan berbuat kepada hambanya sesuai dengan prasangka hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan harapan yang ia inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Syarif Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala, "Hadza haditsun 'adzim." Ini adalah merupakan hadits yang agung. Haitsu yaqulullah jalla wa ala fil haditsil qudusi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku tergantung dari prasangka hamba-Ku kepada diriku. Fa in dhanna khairan a'tahu khairan." Maka jika hamba tersebut berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kebaikan pula kepada hambanya. Wa in dhanna syarran a'tahu iyyah, dan jika hamba ini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada hambanya pun sesuai dengan prasangkanya. Abu keburukan pula yang akan dia dapatkan. Fal jazaa'u min jinsil amal, maka balasan itu tergantung jenis amalannya. Ya, jika kebaikan, amalannya kebaikan pula yang akan dapatkan. Jika keburukan, maka keburukan pula yang akan dia dapatkan. Na'am, alladzi yadhunnu anna Allah la yaqbalu taubah wa anna mu'adzibuhu wa wala mahalah min ahli an-nar. Naam. Maka orang yang berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatnya, Allah Subhanahu wa taala itu akan menyiksanya dan dia sudah pasti dari ahli an-nar. Fa'ada yujazihillahu ala hasabi hadza dzan, maka hamba ini pun akan dibalas Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dzanni 'abdi bi indan nabiy khairan falahu wa indan nabiy syarran falahu. Allah itu tergantung dari prasangka hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika berprasangka baik kepada Allah, maka baikkan pula yang akan dia dapatkan. Jika keburukan, maka keburukan pula. Nah, ya, maka Allah akan membalas hamba ini sesuai dengan prasangkanya. Nah, li'annahu asadun bi rabbihi azza wa jalla, maka disebabkan karena dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan pula yang akan Allah berikan kepada hamba ini. Amma idza ahsana dzan bi rabbih wa aykana an Allah yaghfiru dzambah fa inna Allah yakunu 'inda husni dzannihi. Dan jika hamba tersebut berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah ya akan mengampuni dosanya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tergantung dari prasangka hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, al-jaza'u min jinsil amal, balasan tergantung dari jenis amalannya. Naam. Wa makna hadis, kata beliau hafizallahu taala, hafizallahu taala, dan makna hadis annallaha yu'amilu al-'abda 'ala husni dhannihi bih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bermuamalah dengan hambanya, memperlakukan hamba tersebut sesuai dengan ya husnudzonnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'alu bihi ma yatawaqqa'u min khairin aw syarr, dan Allah akan berbuat kepada hambanya sesuai dengan harapan hamba tersebut kepada Allah. Ya. Naam, baik itu berupa kebaikan atau keburukan. Naam. Wal murad, dan yang dimaksud adalah al-hafzu ala taghlibir raja' ala al-khauf. Ya. Dan yang dimaksud adalah hasungan untuk mendominasikan rasa harapnya dibandingkan rasa takutnya. Wa husnudzan billah, dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdziri minal ya'si wal qunut, dan peringatan ya dari sikap putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal haqqu ala husni raja, dan hasungan ya untuk ya memiliki harapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya maksud yang terkandung di dalamnya pula al haqqu ala ijtihad fi taatillah, hasungan untuk bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kandungan dari hadis ini. Kenapa demikian? Karena ijtihad fi taatillah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara sebab terbesar untuk menjadikan hamba tersebut berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dosa dan kemaksiatan akan menjadi sebab yang menyebabkan hamba tersebut berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala ya. Beliau mengatakan tatkala menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yamutan ahadukum illa wa wa yuhsinu dzan billah." Dan salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara penjelasan yang beliau jelaskan terkait hadis ini, beliau mengatakan fal masyru' lil mu'min wal wajibu alaihi nam hasuna dhannuhu billah wa an yarjua rahmatah wa maghfiratah. Sesuatu yang disyariatkan bagi seorang mukmin dan yang wajib baginya untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa an yakhsha adzabahu, demikian pula yang wajib bagi seorang mukmin untuk takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, wa an yajtahida fi taatillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk bersungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula rasulnya, bersungguh-sungguh dalam taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kata beliau rahimallahu taala, "Li'anna kullama ijtahada fi tha'ah syara aqraba ila husni dhon." Ya. Karena setiap kali ia bersungguh-sungguh dalam ketaatan, maka akan menjadikan dirinya tersebut lebih dekat untuk berhusnuzan. Ya. Menjadikan dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Setiap kali dia bersungguh-sungguh dalam ketaatan, dalam kebaikan, akan menjadikan dia lebih dekat untuk berhusnudzan. Naam. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama sa'at a'maluhu sara hadha min asbabi su'idzan bihi aw su'dzannihi. Ya. Dan setiap kali jelek buruk amalannya, maka ini amalan yang jelek yang buruk tersebut akan menjadi sebab buruk sangkanya dia. Kama qala syair, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, idza sa'a fi'lul mar'i idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dhunnuhu, apabila ya jelek perbuatan seseorang, maka akan jelek pula prasangka dia. Naam. Nah, kata beliau rahimallahu taala, fal maqsud annal insan yataharrama syara Allahu lahu. Ya. Wa yastahidu fi ta'atillah wa rasulih wa tarki ma nahallahu anhu wa rasuluh. Maka maksudnya adalah seseorang itu hendaklah berupaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala demikian para rasul, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Li an hadza min asbabin fi husni dhannihi billahi azza wa jalla, karena ini adalah merupakan di antara sebab ya hamba tersebut akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan untuknya, ya, dalam kondisi apapun, untuk senantiasa kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Meskipun dalam kondisi keadaan yang paling susah sekalipun, ya, mahma balagha syiddah, betapapun kesusahan, kesulitan, kesempitan itu menimpa pada dirinya. Nah, hendaknya untuk senantiasa seorang hamba itu berkhusnutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat detik-detik ajal kematian itu datang menjemputnya. la yamutan ahadukum illa wa yuhsinun billahi tabaraka wa ta'ala. Janganlah salah seorang di antara kalian itu meninggal kecuali dalam keadaan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menjadikan seorang hamba tersebut seorang hamba yang lebih dekat untuk berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berusaha untuk menjalankan sebab-sebabnya, yang mana di sebab terbesarnya adalah dengan bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula menjalankan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dengan demikian selesai. Naam. Bab zikr su'idzan billahi tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan kepada bab yang berikutnya. Naam. Bab zikri iradatil uluwi wal fasad. Naam. Bab yang menyebutkan di dalamnya di antara dosa-dosa besar iradatul ulu wal fasad. Ya. Punya keinginan, punya niatan untuk menyombongkan diri dan berbuat kerusakan. Ya. Naam. Maka termasuk di antara dosa besar adalah ya, keinginan seseorang punya niatan untuk menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka ini termasuk di antara dari dosa besar. Ya, dosa besar yang berkaitan dengan hati. Naam. Ya. Di mana mu'allif rahimallahu ta'ala beliau mengatakan wa qawlullahi ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tilkad darul akhirah. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'udwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilkad darul akhirah. Negeri akhirat itu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'udwan fil ardi wala fasada. Kami menjadikannya untuk orang-orang yang ia tidak menginginkan menyombongkan diri, ya, di muka bumi ini, wala fasada dan juga tidak berbuat kerusakan, ya, di muka bumi, wal akibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Qarun. Dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dari perbendaharaan harta di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menyebutkan kesudahan yang didapatkan oleh Qarun. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membenamkan dirinya, berserta harta bendanya ke dalam bumi. Nah, ya, disebabkan karena kecongkakan, takabur, kesombongan yang ada pada Qarun tersebut. Nah, ketika diingatkan dia oleh kaumnya agar supaya dia tidak membanggakan diri atas harta benda dunia yang dia dapatkan sehingga melalaikan dia terhadap kehidupan akhirat, ya, ketika kaum yang mengatakan qala lau qaumu la tafrah Kaumnya pun mengatakan kepada Qarun, jangan kau membanggakan diri. Nah, bangga dengan dunia ini, harta bendanya yang dia dapatkan, yang menyebabkan dia lalai tentang kehidupan akhirah. Innallaha la yuhibbul farihin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang membanggakan diri. Nah, dia diingatkan agar supaya menjadikan harta benda yang dia miliki tersebut, ya, anugerah karena yang Allah berikan kepadanya, dia jadikan untuk yang akan mendapatkan kebahagiaan kehidupan akhirah, untuk diarahkan kepada hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebab untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhiratnya. Nah, ya, dengan tidak melupakan bagian dia dalam kehidupan dunia ini. Nah, diingatkan agar supaya tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan dosa-dosa dan kemaksiatan dengan berbagai macam jenisnya. Akan tapi justru dia menyombongkan diri. Justru dia mengingkari atas nikmat-nikmat yang ia dapatkan tersebut, ada sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Justru dia menganggap bahwasanya apa yang dia dapat tersebut, ya, semata-mata karena keilmuan yang ada pada dirinya. Nah, ya, maka dia menyombongkan diri, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena dia mengatakan inna ma'utitu ala ilmin indi, sesungguhnya aku hanya diberi harta ini karena ilmu yang ada pada diriku. Ya, apakah dia tidak mengetahui Allah telah membinasakan, ya, generasi-generasi atau umat-umat sebelumnya, sebelum dia, yang mana mereka itu, nah, lebih kuat dibandingkan dirinya, lebih banyak mengumpulkan harta. Nah, ya, apakah dia tidak takut untuk mendapatkan seperti apa yang didapatkan orang-orang sebelumnya, umat sebelumnya yang Allah binasakan? Nah, ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membenamkan dia dengan harta bendanya. Ya, untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Nah, ya, yang kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini dalam rangka untuk memberikan dorongan hasungan kepada hamba-hambanya tentang kehidupan akhirah, bahwasanya apa yang akan didapatkan dalam kehidupan akhirah, balasan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik. Naam. Ya, dan itu naam akan didapatkan bagi mereka. Ya. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, tidaklah akan mendapatkan ini semuanya kecuali orang-orang yang bersabar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidaklah menginginkan untuk, ya, berbuat kesombongan dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memberitakan dalam ayat ini bahwasanya negeri akhirah, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, yang tidak akan, ya, hancur, hilang, kekal, kenikmatan yang kekal, itu adalah untuk mereka, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Naam, orang-orang yang tidak menginginkan untuk berbuat kesombongan, demikian pula berbuat kerusakan. Apakah itu sombong atas manusia dengan merendahkan, meremehkan mereka, ataukah sombong terhadap al-haq, kebenaran, dengan mengingkarinya, menolaknya ketika al-haq tersebut datang? Tapi mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Nah, orang-orang merendahkan diri, ya, orang-orang yang tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, ya, menginginkan untuk hal tersebut saja tidak, apalagi mimbabi aula, ya, untuk mengamalkannya, punya keinginan saja tidak, terlebih lagi, ya, untuk berbuat kesombongan berbuat kerusakan. Punya keinginan saja tidak. Dan inilah kehidupan akhirah akan diberikan bagi mereka. Naam. Ya. Orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang diantara ciri sifat mereka adalah la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Tidak menginginkan ya kesombongan di muka bumi dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wallahu taala alam bisawab. Adapun penjelasan dari yang disebutkan Syekh Habibullah taala, insyaallah taala kita baca di kesempatan yang berikut taala. Wa akhiru da'wa alhamdulillah rabbil alamin sallallahu wa sallam barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.